بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد pembahasan yang lalu terhenti pada pertengahan halaman ke-140. Terkait dengan tanda-tanda yaumul qiyamah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui hadis ini. Hadis Jibril alaihi salam. Beliau sebutkan tanda yang kedua adalah apabila engkau lihat, engkau saksikan orang-orang yang tadinya dalam keadaan fakir, mereka kemudian berpindah kepada keadaan yang lain di akhir zaman. Yang tadinya mereka tinggal di gubuk-gubuk, tinggal dengan kondisi yang berpindah-pindah, nomaden, tidak menetap pada satu tempat. Kemudian dengan berjalannya waktu mereka membangun gedung-gedung yang tinggi, berpindahlah dari keadaan yang sebelumnya menuju keadaan yang dikatakan sebagai keadaan kemajuan. Maka dengan demikian, ini merupakan salah satu tanda yaumul qiyamah. Kita lanjutkan apa yang disyarah oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala pada paragraf yang kesekian. Wa kama ta'lamun, masing-masing sudah menemukan kalimat itu, awal kalimat. Wa kama ta'lamun fa inna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa. Sudah ketemu? Naam. Kata beliau, kama ta'lamun, sering kita temui kata kama. Ada yang tahu apa maknanya? Seperti atau sebagaimana? Nah, kama qala Rasulullah. Apabila kita ragu matan atau redaksi hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis itu sahih, namun lafadznya kita tidak hafal betul, maka kita bisa ucapkan kama qala, kama qala, sebagaimana yang beliau katakan, yang beliau sabdakan, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu contoh kata kama, kama qala, sebagaimana atau seperti yang beliau sabdakan. Maka perlu diketahui bahwa kama sering kita dapatkan nam, maka maknanya adalah sebagaimana. Ta'lamun, yang kalian ketahui. Jama' apa bukan itu? Jama' ta'lamuna. Kalau ditanya apa bentuk tunggalnya? Ta'lamu. Ya. Sebagaimana engkau tahu. Namun karena jamak, sebagaimana kalian tahu. Nah, begitu. Sedikit demi sedikit kita tambahkan tentang yang berkaitan dengan bahasa Arab, agar pembahasan kita bisa semakin melengkapi. Selain materi atau syarahnya, maka kita sempatkan di sana sini jika perlu terkait dengan bahasa Arabnya, nahwunya ataupun sarafnya, maka kita sisipkan dalam ta'lim-ta'lim kita. Wa kama ta'lamun, dan sebagaimana kalian tahu, fa innar rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu la yantiqu anil hawa. Apa maknanya? Beliau tidak yantiq, tidak berbicara, tidak berucap anil hawa, yang bersumber atau berasal dari hawa nafsunya. Terambil dari satu ayat Al-Quran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Tidaklah dia Muhammad SAW itu yantiqu anil hawa, berbicara dari hawa nafsunya. Ketika beliau menyampaikan, ketika beliau bersabda, bukan bersumber dari pribadi beliau, melainkan itu adalah wahyunya Allah melalui lisannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa, tidaklah lain dia itu wahyun yuha, suatu wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka kata la yantiqu 'anil hawa itu sesuai dengan ayat tadi. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah berucap, berkata, bersumber dari hawa nafsunya. Kama ta'lamunal an, diulang lagi, tadi sudah disebutkan maknanya. Kama ta'lamun, sebagaimana kalian tahu, al-an, sekarang ini, kaifa halun nas, bagaimana tentang kondisi manusia. Kaifa, bagaimana. Hal, hal itu keadaan atau kondisi. An-nas, manusia. Sebagaimana kalian tahu, di hari ini atau sekarang ini, bagaimana kondisinya manusia. Laqad taghayyaratil ahwal. Sungguh telah berubah. Taghayyar, telah berubah. Al-ahwal jamak dari kata al-hal. Al-ahwal kondisi-kondisi. Sungguh telah berubah keadaan-keadaan yang ada. Wa tahawwal al-fuqara. Dan kaum fuqara, orang-orang yang fakir, tahawwal juga sudah berubah atau berpindah. Ila aghniya ashabi tharwat, menuju kepada orang-orang atau pelaku atau orang-orang kaya. Ashab tharwat adalah orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Kondisi sudah berubah dan berpindahlah orang-orang fakir menjadi aghnia, orang kaya, ashabi tharwat, yang memiliki materi yang banyak. Nah, itulah yang kita saksikan hari ini. Di zaman ini telah terbukti apa yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari sekian tanda yaumul qiyamah. Wa tahaddaratil badiyah. Al-badiyah, orang-orang badui pun sudah tahaddarat, sudah mengalami kemajuan, sudah jadi modern. Wa banau wa tatawalu, mereka membangun, mereka bertinggi-tinggian. Fil bunyan, dalam urusan bangunan-bangunan. Orang-orang badui kondisinya sudah berubah menjadi orang-orang kota, orang-orang yang katanya mengikuti peradaban. Maka kemudian dengan berjalannya waktu mereka membangun dengan harta yang mereka miliki, bukan sekedar membangun, tetapi mereka sampai bertinggi-tinggian dalam urusan al-bunyan, bangunan-bangunan itu. Wa hadza misdaqun, dan ini merupakan perkara yang sungguh telah benar. Ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Misdaq merupakan bukti. Nah, merupakan kenyataan apa yang telah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam 14 abad lebih yang lalu. Nah, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal ala ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Dua tanda kiamat yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam melalui hadis ini. Masih banyak lagi tanda-tanda yaumul qiyamah yang telah disinggung pada beberapa kajian yang lalu. 6. Setelah beliau jawab pertanyaan Jibril alaihi salam tentang pertanyaan beritakan kepadaku hai Muhammad tentang tanda-tanda kiamat, maka lebih lanjut qala Umar ibn Khattab yang meriwayatkan hadis ini menyatakan famadha falabithna maliya, famadha falabithna maliya. 6. Disebutkan lebih lanjut oleh Syekh Al-Fauzan, qala thumma kharaja walabithna maliyya. Pada cetakan tebal sesuai dengan matan atau redaksi dengan kata madha. Fa dengan disambung madha. Madha artinya telah berlalu atau meninggalkan. Maka dia meninggalkan, yakni Jibril alaihissalam. Sementara riwayat lain juga menyebutkan kharaja, thumma kharaja. Sebagai bukti menjelaskan kata madha, maknanya kharaja. Apa kharaja? Keluar. Setelah itu Jibril alaihissalam keluar meninggalkan majlis. Walabithna maliyya. Dan meninggalkan kita maliyya, yakni waktan qasira. Maknanya maliyya adalah waktan, waktu qasira, yang pendek atau singkat. Atau mungkin diterjemahkan sejenak. Falabithna maliyya. Maka kami pun terdiam sejenak, mungkin karena tercengang melihat kejadian yang singkat datangnya seorang sosok malaikat yang menyamar dalam bentuk manusia yang belum mereka ketahui sebelumnya, dengan rambut yang sangat hitamnya, pakaian yang sangat putihnya, tiba-tiba yang tidak diketahui dari mana jejak datangnya, tidak seorang pun dari kami mengenalnya, tiba-tiba menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian duduk bersimpuh dengan menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian menanyakan dengan beberapa pertanyaan sampai selesai. Kemudian famadha falabithna maliyya, maka beliau pun keluar dan kami pun ditinggal atau tertinggal dalam waktu yang singkat atau sejenak, memikirkan kejadian yang baru saja terjadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya kepada sahabat, kepada yang meriwayatkan hadis ini, ya Umar, atadri manis sa'il? Ya Umar, tahukah engkau minas sa'il atau manis sa'il? Siapa as-sa'il? Siapa yang bertanya tadi? Au atadruna manis sa'il? Dalam riwayat yang lain, tanpa penyebutan ya Umar, langsung dengan kalimat atadruna manis sa'il, tahukah kalian siapa yang bertanya tadi? Kalau riwayat yang pertama, beliau tujukan kepada Umar sehingga atadri tunggal. Apakah engkau tahu? Sementara pada riwayat lain dengan tidak menunjukkan kepada Umar saja, maka beliau tanya dalam bentuk jamak, atadruna, apakah kalian tahu manis sa'il? Siapa yang bertanya tadi? Tadri, engkau tahu. Tunggal. Tadruna, kalian tahu. Nah. Wa fi riwayatin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, dan juga disebutkan dalam riwayat lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan alayya birrajul. alayya birrajul, atasku terhadap orang itu. Nah, atasku terhadap orang tadi. Fatalabuhu falam yakdiru alaihi. Maka mereka pun para sahabat menuntut, meminta tahu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, falam yakdiru alaihi, sementara mereka tidak mampu untuk bisa menyebutkan siapa sosok yang baru saja datang. Qala hadza Jibrilu atakum yu'allimukum amra dinikum. Maka qala di sini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tanya, maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam yang memberikan penjelasan sendiri. Hadza Jibril. Itulah Jibril. Atakum, yang telah datang kepada kalian. Yu'allimukum, yang datang untuk mengajari kalian, amra dinikum, tentang perkara atau urusan agama kalian. Ini cetakan tebal terambil tentunya dari matan. Maka lebih lanjut Syekh Al-Fauzan jelaskan, hadza alladhi dakhala wa sa'ala hadhihi al-as'ilah, bahwa yang masuk dan bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan itu, huwa Jibril alaihi salam, adalah malaikat Jibril alaihi salam. Waja'a fi surati rajulin, dan dia datang dalam keadaan bentuk rajulin, seorang sosok laki-laki, manusia laki-laki. Kama wusifa, nah, ini kita dapatkan kata kama, sebagaimana wusifa, telah disifatkan. Apa maksudnya telah disifatkan? Di awal hadis sudah disebutkan sifatnya. Datang tiba-tiba dengan rambut hitam kelam, dengan pakaian yang sangat putih, tidak diketahui dari mana arah datangnya. Tidak seorang pun dari kami mengenalnya. Pensifatan apa bukan? Pensifatan. Itu maksudnya. Kama wusifah, sebagaimana telah disifatkan. Li gharadin, untuk suatu tujuan, suatu maksud. Nah, atau bahasa lain, dalam rangka. Li gharadin, dalam rangka. Inilah maksud kedatangan Jibril. Apa itu? Ta'limul hadirin, mengajari kepada yang hadir. Hadirin itu bahasa Arab. Ya, para hadirin sekalian. Nah, dari kata hadir, jamaknya hadirin. Tujuannya apa? Maka di sini antum bisa kasih catatan. Ta'limul hadirin, mengajari kepada yang hadir. Mengajari apa? Umura dinihim, atau umuri dinihim, tentang perkara-perkara agama mereka. Maka dengan itu tahulah kita apa maksud kedatangan Jibril. Inilah jawabannya. Ta'limul hadirin umuri dinihim. Ala tariqis su'al wal jawab. Berikutnya di sini diperjelas caranya. cara pengajarannya ala tariqis sual wal jawab, dengan cara bertanya dan dijawab. Ini teknisnya. Memberikan pengajaran tidak harus yang mengajar terus monoton mengajar terus. Tapi perlu dengan cara seperti ini. As-su'al wal-jawab. Bertanya, kemudian dijawab. Nanti kita akan lebih tahu, akan tahu melalui faedah yang sebentar lagi kita akan lalui. InsyaAllah ta'ala. Maka, tariqis su'al wal-jawab merupakan teknis pengajaran. Dan itu dipraktekkan oleh para ulama, diantaranya yang sering adalah apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Kalau antum perhatikan, di saat-saat beliau menjelaskan, maka tengah-tengah ada pertanyaan. Baik di majelisnya beliau di Masjid Jami' di desa atau kota yang namanya Qasim di Saudi, sekitar 300 km dari ibu kota Saudi, Riyadh, di sanalah beliau berdomisili, di Masjid Jami' Al-Qasim. Nah, kajian di sana tiap hari. Hari ini akidah, besok fiqih, besok ini, itu tafsir, besok bahasa Arab, nahwu, besok terus penuh. Nah, sehingga pada berdatangan berduyun-duyun para talabatul ilm dari segala penjuru, baik dari dalam Saudinya sendiri maupun dari luar Saudi, untuk hadir untuk belajar bermulazamah di majelisnya beliau setiap hari, khususnya ba'dal maghrib sampai isya. Nah, sehingga betul-betul terasa dan melekat durus pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh beliau kepada murid-murid beliau, dan bermanfaat setelah khususnya beliau telah meninggal dunia. Demikian pula beliau memiliki majelis pada 10 hari terakhir Ramadan di Masjidil Haram lantai 3. Lantai 3 itu paling atas yang tidak pakai atap. Selesai sholat tarawih yang pertama sampai menuju sholat tarawih yang kedua sekitar jam 1 malam dini hari. Penuh, ramai mereka yang hadir, para talabatul ilm termasuk jamaah yang sholat di Masjidil Haram. Tahu jadwalnya bahwa malam, setiap malam terakhir jam sekitar jam 10 ke atas sampai jam 1 kajiannya Syekh Al-Utsaimin. Juga tidak lepas dari pertanyaan jawab. Beliau mensyarah, beliau menjelaskan suatu pembahasan. Di tengah-tengahnya, apalagi jika ada seorang yang hadir tidak perhatian, seorang yang hadir mungkin lengah konsentrasinya, mungkin beliau tahu, melihat. Mungkin beliau ajukan pertanyaan kepada dia. Ajibu ya fulan, jawablah ya fulan pertanyaan itu. Nah, sehingga tergugah. Dan beliau memakai metode ini adalah mengambil metode dari syekhnya. Gurunya beliau adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di, penulis kitab tafsir As-Sa'di, itu salah satu guru beliau rahimahullah. Maka memang metode seperti ini yang tepat dalam pembelajaran, sehingga agar majelis itu hidup, tidak monoton. Nah, sehingga perlu adanya tanya jawab, tidak tegang, Sehingga ketegangan itu kemudian memicu adanya kelupaan dan sebagainya. Baik, kita menuju kepada masail. 6. Di halaman berikutnya, fadalla hadzal hadits ala masail 'azimah. Maka menunjukkan dari hadits ini ala masail 'azimah. Apa artinya masail? Masalah-masalah, karena memang masalah itu bahasa Arab, jamaknya masail. Azimah, azimah itu yang agung, yang besar. Atau mungkin bisa diartikan faedah-faedah penting yang bisa kita petik dari pelajaran hadis ini. Al-ula, yang pertama, semuanya ada 5, ini yang pertama. An-nad-dina yang qasim ila thalathi maratib. Bahwa agama itu terbagi menjadi 3 martabat, menjadi 3 kedudukan yang sudah kita pelajari. Apa saja? .2. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Sudah cukup insyaallah penjelasan pada waktu yang sebelumnya. Itulah tingkatan-tingkatan agama. Al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Kullu martabatin, setiap tingkatan, a'la minallati qablaha, lebih tinggi dari yang sebelumnya. 6. Setiap tingkatan lebih tinggi dari yang sebelumnya. Tingkatan pertama Islam, di atasnya lagi iman, di atasnya lagi ihsan. Ihsan lebih tinggi dari iman, iman lebih tinggi dari Islam. Kullu martabatin a'la minallati qablaha. Wa anna kulla martabatin laha arkan. Dan bahwa setiap tingkatan memiliki arkan, rukun-rukunnya. Islam, rukun-rukun Islam. Iman, rukun-rukun iman. Ihsan, padanya juga rukun-rukun yang ada. Arkanul Islami wa arkanul imani wa wal ihsan ruknun wahid. 6. Islam memiliki rukun-rukun, demikian pula iman dan ihsan ruknun wahid, memiliki satu rukun. Ini yang pertama yang bisa kita petik, bahwa agama ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Asaniyah, yang kedua, fihi at-ta'limu bitariqis su'al wal jawab. Ini tadi yang saya maksud, bahwa nanti kita akan sampai, akan kita lalui. Bahwa padanya kita bisa ambil at-ta'lim, cara pengajaran. Bitariqis su'al wal jawab, dengan cara tanya jawab. Wa hadhihi tariqatun ta'limiyyatun najihatun. Cara ini atau cara pengajaran ini adalah najihah, yang berhasil. 6. Yang selamat, yang sukses. Ya. Pengajaran di sekolah, pengajaran dalam kajian-kajian seperti ini, gampang nyantol, gampang ingat dengan cara tanya jawab. Seorang guru kepada muridnya menjelaskan materi apa, sempatkan di sela-selanya untuk tanya jawab. 6. Li'annaha ad'a lil intibah. Karena atau karenanya dengan cara tadi ad'a lebih mengantarkan lil intibah, untuk perhatian. Wa talaqqi al-ilma, dan semakin melekatnya ilmu tadi. Ya apa ya? Naam. Terasa pengaruhnya. Kaunuhu yas'al, keberadaannya bertanya. Wa yatahayya dhihnahu, maka zihinnya, otaknya itu yatahayya, ya segera mempersiapkan. Yatatallab al-jawab, untuk bisa berikut andil dalam memberikan jawaban. Betul apa tidak? Nah, ketika diangkat satu pertanyaan oleh seorang pengajar, maka murid tadi terfokus dengan pertanyaan tadi. Thumma yulqi alaihi al-jawab, kemudian diberikan kepadanya jawabannya. Wa huwa yatatalla ilaihi, maka dengan itu dia betul-betul memperhatikan. Yakunu hadza asbat, maka dengan itu semakin asbat, semakin memastikan keilmuan yang didapatkan. Nah, as-salisatu, faedah yang ketiga. Wa fil hadithi dalilun ala anna man sa'ala an ilmin, dalam hadith ini juga sebagai dalil bahwa siapa yang bertanya an ilmin, atau su'ila an ilmin, dia ditanya dengan suatu ilmu, wa huwa la yadri, sementara dia tidak tahu tentang ilmunya, an yaqula, hendaklah dia menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lah yang lebih tahu. Naam. Dibuktikan ketika Rasulullah SAW tanya kepada para sahabat yang hadir, tahukah kalian siapa yang datang tadi? Maka mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Yakilu al-ilma ila alimih. Yakilu, mewakilkan, menyerahkan al-ilmu ila alimih, ilmu itu kepada orang yang mengetahuinya. Jangan kemudian masing-masing berlomba-lomba untuk ingin menjawab dalam kondisi dia tidak mengetahui tentang ilmunya. Maka itu sangat berbahaya. Fala yatakallamu bil jawab, maka tidak boleh dia berbicara dalam menjawab, wa huwa la ya'rifuh, dalam kondisi dia tidak mengetahuinya tentang ilmu tadi. Wa yatakharras, dan dia akhirnya mengada-ngada, dan dia akhirnya berdusta, padahal bukan demikian jawabannya. Hadza la yajuz, maka sikap seperti ini tidak diperbolehkan. War Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila 'anis sa'ah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang yaumul qiyamah, beliau menyatakan mal mas'ulu 'anha bi a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidaklah lebih tahu dari yang bertanya. Walamma qala lis-sahabah, ketika beliau katakan kepada sahabat, atadruna manis sa'il, tahukah kalian siapa yang bertanya? wahum la ya'rifuna, sementara mereka para sahabat tidak mengetahuinya. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, mereka menjawabnya, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.